Hey sayang kamu jangan diem aja, kasih sedikit dong mana senyumnya. Hey sayang kamu udah si bad moodnya, yo lihat aku mana semangatnya. Sayang aku udah si sayang, ada aku yang bikin senang. Sayang aku senyum dong sayang. Hoba, hoba, hoba, ho, ho bahagia.